كذا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan mujmal akidah di ahli sunnah wal jamaah yang dibangun di atas keimanan kepada rukun iman yang enam, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Satu perkara yang mungkin perlu untuk diketahui juga sebagai ada yang ingin anak-anak yang jangan bermain, anak-anak yang bermain di sebagai suatu bentuk peringatan bagi kaum muslimin, di antara sekian banyak kesesatan sebuah pengajian yang dikenal dengan MTA, ya, yang mereka mengklaim sebagai majelis tafsir Al-Quran. Ya, sungguhnya tidak ada tafsir pada mereka. Baik, yang ada adalah berbicara dalam permasalahan agama tanpa ilmu. Ya, mereka ahlul ahwa. Selain kesatuan dari sisi mengingkari sunnah yang sahihah, juga di dalam permasalahan rukun iman yang keenam ini, yakni beriman kepada takdir, mereka terjatuh ke dalam kesesatan pemahaman qadariyah. Ini yang ada pada MTA. Pada salah satu ceramahnya, pimpinan dari MTA Ahmad Sukino, atau sebagian kiai saling menyingkat Sukino, dia secara tegas menunjukkan tentang pemikiran sesat qadari yang ada pada dirinya, yang diajarkan kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Dan kalau dulu mungkin plang-plang 50 meter khawarij, 100 meter khawarij, ya, cuma namanya LDII begitu. Sekarang ada saingannya, ada 50 meter MTA, 100 meter MTA. Jadi cabangnya sudah cukup banyak, sehingga mengingat pengaruh dari kesesatan dakwah MTA ini sudah juga nampak di permukaan, penting untuk diingatkan kepada kaum muslimin. Di antara sekian banyak kesesatan mereka adalah sesat di dalam permasalahan iman kepada takdir. Mereka termasuk di antara kelompok yang berpemahaman qadari. Kita masuk pada halaman 32. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin, bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay'in wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau rahimahullah, dan termasuk dari bagian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman dengan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sifatkan kepada dirinya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif, yakni penyimpangan kepada makna yang jauh yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Wala ta'til, tidak pula meniadakan atau mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang telah Allah sifatkan. Bal a'takidu, bahkan aku meyakini, anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi beliau rahimahullah pada kalamnya ini menjelaskan tentang bagian dari iman kepada Allah adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, atau tauhid al-asma was-sifat. Sebagaimana kita ketahui dan telah kita lewati bahwa cakupan dari keimanan kepada Allah meliputi 4 perkara. Yaitu iman akan wujud Allah subhanahu wa ta'ala, yakni beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, ya. Dan ini perkara yang tidak perlu untuk membahas dalam artian meneliti, ya. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan dirinya sendiri, ya. Adanya makhluk menunjukkan adanya penciptanya. Oleh karena itu, tidaklah, ya, seorang pun yang mengingkari wujud Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yakni keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan, ya, akalnya sangat rusak, ya. Tetapi di zaman yang sekian banyak kerusakan tersebar, ya, keyakinan-keyakinan kufur, ateis dan yang semisalnya dianggap ini sebagai suatu hak asasi manusia. Baik. Sehingga orang yang sekufur apapun, ya, ya, di sisi orang-orang HAM tetap memiliki hak untuk hidup dan menyebarkan pemahaman sesatnya. Dan kita tahu adanya kayak Komnas HAM dan yang semisalnya adalah sebagai kaki tangan barat untuk merusak negeri ini, ya, menghancurkan negeri ini, ya, dan ya, mereka yang memperjuangkan HAM ala barat, ya, sebagai kaki tangan barat. Kemudian kita lihat keterangan dari Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Al-hadithu mausulun bima yata'allaku bibayani akidati ahli sunnati wal jamaah akidatil mu'minin allati bayyanaha a'imatul ilmi as-sa'iruna ala nahji ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith, yang dimaksud al-hadith di sini ini pembicaraan, ya. Pembicaraan ya, sekarang mausulun bima yata'allaku bibayani akidati ahli sunnah wal jamaah, bersambung dengan apa-apa yang terkait, ya, dengan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidatil mu'minina, akidah orang-orang yang beriman, dan terdepannya dari orang-orang yang beriman adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati bayyanaha immatul ilmi as-sa'irun 'ala nahji ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana akidah ini telah dijelaskan oleh para imam, ya, di dalam ilmu syar'i ini, para imam yang mereka berjalan di atas manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini Syekh mengawali dengan perkara yang sangat penting, yakni bahwa tidak akan seorang benar di dalam beragama kecuali dengan menempuh manhaj, jalan, metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka lah kaum yang telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tazkiyah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baik manusia adalah kurunku, yakni para sahabat, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadhu anhu al-ilma asy-syar'iyya fima yata'allaqu bi tashhih al-i'tiqadi wa bayan ma yudadu al-i'tiqad wa akhadhu al-ilma anhu fi asy-sya'air at-ta'budiyyah wa fi al-mu'amalati wa fima yata'allaqu bi manhaj al-jihad wa ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla wal amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر والنصيحة بما تحمله كلمة النصيحة من معنى وفيما يتعلق بتحقيق الولاء والبراء الشرعيين إلى غير ذلك من فنون العلم الشرعي الذي مصدره الوحي الإلهي min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali kalimatnya. Tayyib. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhu anhu al-ilma syar'i. Mereka mengambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam ilmu syariat ini. Jadi mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kedudukan orang-orang yang menjadi murid Rasulullah SAW tidak bisa ditandingi, ya, oleh generasi yang manapun, tidak bisa ditandingi. Kemurnian ilmu mereka, ya, dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW, ini adalah fadl, keutamaan tersendiri. Tapi kita mungkin kalau, ya, misalnya dipertemukan dengan seorang yang pernah belajar pada Syekh Ibn Baz, kepada Syekh Al-Albani, ya, kepada Syekh Muqbil, Syekh Ibn Utsaimin, akan melihatnya, masya Allah. Padahal, ya, mereka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan generasi yang setelahnya, Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana tingginya kedudukan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga siapa saja yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak akan mungkin, ya, dia rela dipersaudarakan dengan orang-orang Syiah, Rafidah, orang-orang yang mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengambil ilmu dari para dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu syar'i, fima yata'allaku bitashihil i'tiqad, ilmu yang berkait dengan tashihul i'tiqad, pembenaran akidah, ya, pembenaran keyakinan, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka tenggelam dalam jahiliyah, ya, tenggelam dalam jahiliyah. Ya, berbagai perkara kesesatan tersebar, baik yang ada pada musyrikin Arab maupun ahlul kitabnya. Demikian juga, ya, pada orang-orang yang selain mereka. Maka diutuslah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memperbaiki keadaan umat yang demikian rusak. Ya, diperbaiki akidah mereka dalam kurun yang cukup panjang. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun, ya, berdakwah di Makkah, fokus perintah dakwah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, tashih al-i'tiqad, pembenaran akidah. Wa bayani ma yudadul i'tiqadi. Ma yudadul i'tiqada. Dan mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan hal yang bertentangan dengan akidah yang benar tersebut. Dikarenakan tidak mungkin seorang akan berada di atas akidah yang lurus ketika dia tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang bertentangan dengannya. Seorang tidak akan menjadi seorang muwahhid, ya, jika dia tidak mengerti tentang rincian-rincian kesyirikan, ya, yang asghar maupun yang akbar. Di sini pentingnya nilai bagi kita untuk mempelajari, ya, kebenaran, ya, untuk kita berpegang dengannya, dan mempelajari kebatilan untuk kita berhati-hati dan menjauh darinya. Ya. Wa akhadul ilma anhu fi syair at-ta'budiyyah. Demikian pula mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perkara syair at-ta'budiyyah, syiar-syiar ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang benar? Mereka mengambil semuanya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak dari selainnya. Oleh karena itu tidak perlu adanya apa yang diistilahkan oleh orang-orang Islam Nusantara, ya, adanya penggabungan antara Islam dengan budaya yang ada sehingga terwujud Islam yang damai. Ya, Islam itu sendiri datang sebagai rahmatan lil alamin. Ya, tidak perlu untuk adanya tambahan ataupun pengurangan karena Islam agama yang sempurna. Wa fil muamalati. Demikian juga mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan muamalah. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Bagaimana hubungan dengan tetangga? Ya, semuanya dipelajari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fima yata'allaku bimanhajil jihadi wad-da'wati ila Allah azza wa jall. Demikian juga mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilmu yang berkaitan dengan manhaj di dalam berjihad. Bagaimana cara berjihad yang syar'i? Mereka mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wad-da'wati ila Allah azza wa jall. Demikian juga di dalam tata cara berdakwah kepada Allah azza wa jall. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula di dalam permasalahan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka pelajari hal yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nasihati bima tahmilu kalimatun nasiha min ma'na. Demikian pula mereka mempelajari tentang bagaimana cara menasihati, baik itu nasihat, ya, kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, sebagai pemerintah ataupun ulama, karena mereka manusia, ya, sebagai fitrah keadaan manusia tidak ada yang lepas dari suatu kesalahan, kekeliruan yang semuanya butuh nasihat, ya, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Tamim Ad-Dari, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Lafad a'immatil muslimin tercakup di dalamnya adalah pemerintah, umara, demikian juga para ulama. Kemudian wa'amatil muslimin, yakni yang selain mereka, selain dua golongan manusia ini. Kemudian wa fima yata'allaku bi tahqiqil wala'i wal bara. Demikian juga mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilmu syar'i yang berkaitan dengan bagaimana merealisasikan, mewujudkan sikap wala wal bara asy-syar'iyyaini, ya, sikap wala wal bara yang syar'i. Dan ini juga sekali lagi perkara bagian dari syariat ini yang di masa kita, ya, banyak ditinggalkan, bahkan sebagiannya membenci perkara yang demikian, padahal ini adalah, ya, bentuk tahqiq terhadap kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang, ya, la ilaha illallah, ya, terkandung di dalamnya wajiban untuk memiliki sikap wala wal bara. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah, ya, menegaskan prinsip yang demikian. Telah kita pelajari masalahnya dalam al-usul al-thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Al-ayah ini sikap wala wal bara', ya, ila ghairi dhalika, dan perkara-perkara yang lainnya dari ilmu syar'i ini. Ketika lemah dari sisi al-wala wal bara, kita mendapati sekian banyak orang-orang yang dikenal telah menempuh mengarungi dakwah hanya berubah menjadi hizbiyah karena permasalahan lemah dari sisi al-wala wal bara. Oleh karena itu, masalah ini masalah yang sangat penting. Ya, seseorang yang tidak memahami akidah dengan akidah yang benar, dia tidak akan memiliki sikap wala wal bara yang syar'i. Ya, wala terhadap orang ya yang punya kepentingan dengannya. Baranya terhadap orang yang dia benci karena permasalahan-permasalahan pribadi. Adapun seorang yang berupaya untuk mempelajari ilmu syar'i dengan sebenar-benarnya di atas manhaj yang sahih, maka sikap al-wala wal-bara'nya, sikap al-wala wal-bara' yang dibangun di atas niat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-wala wal-bara' ini, dan mencontoh dari apa yang dibimbingkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ila ghairi dhalika min fununil ilmi syar'i, dan perkara-perkara yang lain dari cabang-cabang ilmu syar'i, alladhi masdaruhu al-wahyul ilahi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, di mana sumber dari sekian banyak dari berbagai cabang ilmu syar'i itu adalah wahyu ilahi, ya, baik itu yang ada di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim maupun yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah sumber dari ilmu syar'i. Kemudian waqad bayyana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah anna mu'taqadahu huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah wa awdahahu lin-nasi wa min ghairi syakkin bi annahu ma min da'iyatin yad'u bi da'wati ar-rusuli illa wa yatasadda lahu ahlul batili bil idha'i bi aqwalihim wa af'alihim. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan bagaimana kita telah lewati pada awal dari perkataan beliau, bahwa mu'taqad beliau, akidah beliau adalah akidah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan adanya baru pada tahun 1923. Ya. Ya. Ingat belajar sejarah. Ya. Tetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah yang telah ada bersama dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ya menjelaskan kepada manusia tentang apa yang beliau anut dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akidah Salafus Salih, wa min ghairi syakkin. Beliau menjelaskan itu dalam keadaan tidak ada keraguan untuk menjelaskan, menyatakan bahwa akidah beliau di atas akidah Ahlus Sunnah, akidah Salafus Salih. Beliau di atas keyakinan bi annahu ma min da'iyatin yad'u bi da'wati ar-rusuli illa wa yatasadda lahu ahlul batil. Tidak ada seorang dai pun yang menyeru, yang berdakwah sebagaimana dakwah para rasul, dakwah tauhid. Ya. Di masa beliau rahimahullah bukan tidak ada para ulama. Para ulama banyak. Tetapi fokus perhatian mereka untuk meluruskan apa yang telah terjadi dari berbagai kesesatan di dalam perkara akidah ya, bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada. Ini keadaan yang dihadapi oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Manusia yang ada di sekitar beliau, ya, di wilayah Najd, ya, yang dikenal oleh mereka ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi malapetaka, yang dikenal oleh mereka dan yang mereka minta itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya, mereka mendatangi kuburan seorang sahabat yang mulia, ya, saudara dari Umar ibn Khattab, Zaid ibn Khattab, ya, yang beliau terbunuh saat kaum muslimin menggempur Musailamah al-Kadzab. Ini yang menjadi tempat mereka untuk meminta, ya, sebagaimana keadaan di tempat yang lainnya, ya, yang diminta adalah kuburan Sayyidah Zainab, yang diminta adalah kuburan Ibn Abbas yang ada di Taif, dan sekian banyak kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat meminta. Maka beliau di atas keyakinan bahwa siapa saja yang menyeru berdakwah sebagaimana dakwah para rasul, mengajak manusia untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, illa wa yatasadda lahu ahlul batil, ya, beliau yakin bahwa mesti akan datang ahlul batil yang akan menyerang, ya, bil idza, memberikan gangguan, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Demikian sunnatullah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, ya, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh, ya, syaitan al-insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, demikian juga syaitan-syaitan dari kalangan jin. Yuhi ba'dukum ba'da zukhrufal qawli gurura, di mana sebagian mewangsitkan kepada yang lainnya, ambisikan kepada yang lainnya, sekian banyak makar, ya, yang dihias-hiasi dengan kata-kata yang indah. Baik. Ini sunnatullah. Siapa yang berupaya untuk mengikuti dakwah para rasul, lebih khusus lagi tentunya dalam hal ini dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mesti akan menghadapi yang namanya perlawanan dari para pembela kebatilan. Oleh karena itu, jangan sampai, ya, ketika seorang berupaya untuk berdakwah kepada Allah yang tergambar wa manusia, ya, dengan gegap gempita, dengan senang hati, ya, bersegera menyambut dari seruan atau dakwah yang dakwahkan, ya, mesti di sana ada pihak-pihak yang tidak suka. Yang ketidaksukaan itu bisa jadi diwujudkan dalam bentuk permusuhan yang nyata atau upaya-upaya untuk melakukan makar, ya, permusuhan tersembunyi. Kemudian wa mimman da'a bi da'wati ar-rusul kama huwa ma'lumun li thullabil ilmi walillahil hamd Al-Mujaddidu Al-Syeikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan diantara orang-orang yang berdakwah dengan dakwah para rasul, sebagaimana hal yang demikian diketahui oleh para penuntut ilmu walillahil hamd, adalah Al-Mujaddid, sang pembaharu, ya, Al-Syeikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fabayyana aqidatahu, maka beliau menjelaskan apa yang menjadi keyakinan beliau, mubtadi'an bi dzikri i'tisamihi bi arkanil imani sittah. Beliau memulai penjelasan tentang apa yang beliau yakini, beliau imani, sebagaimana beliau sandarkan bahwa akidah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengawali dengan menyebutkan i'tisamihi, sikap berpegang teguhnya bi arkanil imani sittah, dengan rukun-rukun iman yang enam. Karena ini pokok. Ya. Rukun-rukun iman yang enam ini adalah pokok yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. Ya. Kita mengetahui, sekali lagi, sekian banyak kelompok yang sesat, sumber kesesatan mereka dari permasalahan cacatnya di dalam permasalahan mengimani rukun iman yang enam. Ya. Tidaklah muncul ya kelompok Qadariyah tadi cacat di dalam memahami takdir, kelompok Jahmiyah cacat di dalam memahami bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian kelompok-kelompok yang lainnya. Wallati awwaluha, di mana pokok-pokok keimanan yang enam sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Awalnya adalah al-imanu billahi azza wa jal, beriman kepada Allah azza wa jal. Wa qad sabaqa ma'ana bi anna al-imana billahi tabaraka wa ta'ala yashmulu al-imana bi wujudihi azza sya'nuhu wa yashmulu al-imana bi rububiyyatihi wa yashmulu al-imana bi uluhiyyatihi wa yashmulu al-iman bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Telah berlalu penjelasan bersama kita bahwa sungguhnya iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala mencakup yang pertama iman akan keberadaan Allah azza sya'nuhu. Mencakup pula iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga iman kepada uluhiyahnya. Dan demikian pula ya, iman kepada nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Selanjutnya, fabayyana huna aqidatahu fi babil asma'i was sifat wa annahu salaka maslaka a'immatil ilmi man qablahu fi hadzal babil 'azhim باب معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. Maka beliau di sini menjelaskan apa yang menjadi akidahnya, menjadi keyakinannya dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwa beliau berjalan di atas jalan para a'immah dalam ilmu syar'i ini dari generasi yang datang sebelum beliau di dalam bab yang agung ini, yakni bab ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. 'Alal wajhil la'iki bi'azamatillahi wa jalalih, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabayyana anna aqidatal muslimina as-sa'irina ala manhajis salafi al-imanu bizatillahi tabaraka wa ta'ala wal-imanu bil asma'il husna allati jaa zikruha fil Qur'ani jumlatan wa tafsilan. Maka beliau menjelaskan bahwa akidah kaum muslimin yang berjalan di atas manhaj salaf, jalan salaf, metode salaf, beriman dengan zat Allah tabaraka wa ta'ala, dengan zat Allah yang maha suci dan maha tinggi, dan beriman dengan nama-namanya yang terbaik sebagaimana yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Quran secara global, secara jumlatan global, wa tafsilan dan secara terperinci. Kama qala azza sya'nu, sebagaimana zat yang maha mulia urusannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna, jadi nama-nama yang terbaik itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nama-nama ya, yang terbaik secara mujmal ya. Kemudian Allah menyatakan fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala biha, yani bihadihil asma al-husna. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberitahukan kepada kita bahwa di antara tawassul yang syar'i di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyebut nama-namanya yang terbaik sebelum seseorang menyampaikan apa yang menjadi hajatnya. Semisal seorang memohon rahmat ya, maka serulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang munasib dengan sifat rahmahnya ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni misalnya. Demikian juga ketika seorang memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka serulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang mengandung di dalamnya sifat maghfirah Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ya, Ighfirli, dan yang semisalnya. Kemudian Allah menyatakan وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-namanya, di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah di antara beragam bentuk ilhad. Ya, di antaranya memberi nama bagi Allah yang tidak diberikan nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Tidak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau memberi nama pada makhluk dengan nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah. Ya, seperti ilhad yang ada pada orang-orang musyrikin Arab ketika menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang dipetik dari nama Allah. Lata, Uzza, ya, Manat. Ya, demikian juga ya, mensifati atau menamai makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dengan adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Ya. Ini diantara bentuk ilhad. Allah perintahkan dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-namanya. Sayujizawna ma kanu ya'malun, niscaya mereka akan dibalas ya, dengan apa-apa yang telah mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala di sini tidak memperinci apa bentuk balasannya, diibhamkan ya, yang diterangkan oleh para ulama ya, bentuk ibham yang demikian terhadap suatu balasan atas sebuah perbuatan dosa menunjukkan besarnya, dahsyatnya balasan atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pelakunya. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahul asma'ul husna, hanya miliknya, milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di awal dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang namanya secara global, kemudian di akhir dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara terperinci ya, dua di antara nama-namanya, al-aziz dan al-hakim. Digandingkannya dua nama ini semakin menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala berganding dengan hikmahnya, sebagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala berganding dengan keperkasaannya. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid selanjutnya, wa zakarallahu tabaraka wa taala asma'ahu fi katsirin minal ayat wa khatama biha katsiran minal ayat min ayatil Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, telah menyebutkan nama-namanya di sekian banyak dari ayat, dan Allah Subhanahu wa taala menutup sekian banyak ayatnya dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan nama-namanya. Kemudian beliau memberikan contoh. Kama fi qawlihi laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini ayat ini ditutup dengan penyebutan dua di antara nama-nama Allah, yakni as-sami', ya, zat yang maha mendengar dengan pendengaran yang maha sempurna, al-basir, zat yang maha melihat dengan penglihatan yang maha sempurna. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Di ayat yang lain Allah menutup ayatnya dengan wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ila ghairi dzalika minal ayatil karimat al-muhkamat. Dan ayat-ayat yang lainnya dari ayat-ayat yang mulia dan muhkamat, ayat-ayat yang tegas, jelas, ya. Allati jaa fiha at-tasrihu bi asma'illahil husna allati tadullu ala sifatihil 'azimah. Yang di ayat-ayat tersebut, ya, datang penjelasan secara tegas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, di mana nama-nama tersebut menunjukkan atau mengandung di dalamnya sifat-sifat yang agung. Demikian seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama-nama Allah yang tidak mengandung makna. Ya, semuanya mengandung makna, menjelaskan tentang sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya. Berbeda dengan nama-nama yang ada pada makhluk. Ya. Bahkan seandainya pun di antara nama yang ada pada makhluk mengandung makna, tetapi tidak bisa nama itu menjelaskan tentang sifat yang dinamai. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala Aziz, zat yang maha perkasa. Ya. Pada nama Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat izzah, keperkasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaan dan kemuliaan yang tidak ada, ya, sedikit pun cacat kekurangan padanya. Adapun manusia, mungkin saja, ya, seseorang dinamai Aziz. Ada maknanya nama Aziz? Ada, ya, mulia. Tapi orang yang ternyata rendah, ya. Seorang dinamai Qawi. Ada yang namanya Qawi di sini? Apa artinya Qawi? Kuat, ya, roso. Baik. Ternyata orangnya kelemah-kelemih. Ya. Itu orang. Seandainya pun ada maknanya, apalagi sekian banyak nama itu tidak ada maknanya. Contoh misalnya, kalau Painem, apa namanya maknanya? Paimin, Paijo, ada maknanya? Ya. Tidak ada. Hanya sekedar alam penanda. Oh, yang fulan ini namanya Abdurrazak, yang itu namanya Faiz. Ya. Faiz, ada maknanya? Ya. Apa artinya Faiz? Orang yang sukses. Ternyata, ya, contoh saja ini ya Faiz, ya, jangan tersinggung ya. Ya, nyoba ini gagal, yang itu juga gagal. Padahal namanya Faiz. Ini nama yang ada pada makhluk. Tidak bisa menggambarkan tentang hakikat yang dinamai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, seluruh namanya mengandung sifat yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, tolong disebutkan salah satu contoh ceramah MTA yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemikiran qadariyah. Jadi mereka tidak percaya bahwa seluruh perkara yang terjadi itu sesuatu yang telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dicontohkan oleh Asukino ini, contohnya, ya, kalau seorang, ya, kalau benar, ya, dia tercatat umurnya 50 tahun. Sekarang orang ini baru 25 tahun. Ya, misalnya, kita ramai-ramai orang ini, ya, diikat, dipegang, kemudian dibawa ke rel kereta api. Ya, kata dia. Kemudian ada kereta lewat. Kira-kira orang ini, ya, kapan matinya? Ya. Baik. Ya, ini contohnya. Ya, tidak percaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kalau ternyata orang ini, ya, kemudian mati tergilas kereta, berarti memang umurnya berapa? 25 tahun. Sebab kematiannya apa? Ya, tergilas, ya, kereta. Ya, kita beriman dengan takdir dan kita mengimani sebab-sebab yang menyampaikan kepada takdir tersebut. Ya. Ini sebagai contoh di antara bentuk kesesatan yang ada pada MTA. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka.